bersama. Kita cek sound dulu ya. Adela. Oh, warning jeroba pin sudah dinikmati saja ya. Gak usah galau, joget wae yuk. SMK Bina Utama Kendal. Ah, yang cewek juga, oke. Okay. putih. SMK Bina Utama Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat siang semuanya. seger ya. Hai teman-teman, ayo sekolah di SMK Bina Utama Kendal terbukti lebih maju. Arlida Putri Adela. Max Tun Pro, cumi-cumi tidak goyang. Tuku ketaneng perapatan balikan. Bersama Max Tun Pro, bersama cumi-cumi, untuk SMK Bina Utama, Tasya, Tasya, Tasya, Tasya Rusmala, Adela, Adela, Adela, SMK Bina Utama, sekolah berbasis industri terbukti lebih maju. Yeah. Utama Kendal. SMK Bina Utama Kendal. Saya minta suaranya bareng-bareng nyanyi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. bersama Maxton dan juga ada cumi-cumi untuk Bina Utama Norma K D I A C L. SMK Bina Utama Kendal. Selamat siang SMK Bina Utama. Kita slow-slow dulu ya. Utama Kendal. Masih semangat sayang. Bisa. Waduh, terima kasih. Thank you. biasa semuanya. Dua lagu dari Elsa bersama dengan Adela. Cantik-cantik. Sama-sama. Thank you. spesial buat SMK Bina Utama Kendal. Kita kembali bersama Adela. Ada SNC, SAJ, AMC Indonesia. Thank you. ada Sherly K.D.I. Adela. Tunggu ku ke siapa? Tangannya boleh dilambaikan ke atas semuanya. Yang cewek-cewek suaranya mana dong? Karena ku terlalu Sudah semuanya? Sudah?